Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-157 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan Ahlul Bait. Beliau mengatakan wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibahas masalah Ahlul Bait ini setelah pembahasan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'ah. Karena di sana ada sebagian orang yang meyakini adanya pertentangan, adanya perseteruan antara para sahabat dengan Ahlul Bait. Menganggap bahwa mereka tidak akur sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kaidah mereka, kalau kita mencintai Ahlul Bait, maka kita harus berlepas diri dari para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya, orang yang cinta Ahlul Bait harus benci dengan sahabat, orang yang cinta kepada sahabat harus benci kepada Ahlul Bait. Imma Ahlul Bait atau para sahabat. Ahlus Sunnah tidak demikian. Mereka mencintai para sahabat dan meyakini keutamaan mereka, bersamaan dengan itu mereka yuhibbuna ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai Ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Ini maksud dengan Ahlul Bait menurut pendapat yang lebih sahih adalah mereka yang diharamkan zakat yang wajib. Yaitu mereka tidak boleh menerima zakat yang wajib. Siapakah mereka? Pertama, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam Ahlul Bait. Mereka diharamkan untuk menerima zakat yang wajib. Kemudian yang kedua adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keturunan beliau, putri-putri beliau, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Kulthum, tidak boleh menerima zakat yang wajib ini. Kemudian yang ketiga, setiap muslim dari keturunan Abdul Muttalib. Ingat, setiap muslim dari keturunan Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Abdul Muttalib dan dia adalah muslim, maka ini termasuk Ahlul Bait. Taib Abdul Muttalib di antara anaknya adalah Al-Harith. Maka ya anak-anaknya Al-Harith bin Abdul Muttalib, kalau mereka adalah muslim termasuk Ahlul Bait. Di antara anaknya Abdul Muttalib adalah Abbas. Ya, Abbas pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anaknya Abbas mereka adalah termasuk Ahlul Bait. Abu Talib termasuk anaknya Abdul Muttalib. Bapaknya Ali bin Abi Talib. Maka anak-anaknya Abu Talib ya dan juga keturunannya seperti Ali, Ali anaknya Abu Talib. Kemudian Ja'far, kemudian Aqil, maka anak-anak mereka adalah termasuk Ahlul Bait. Sehingga Hasan dan juga Husain termasuk Ahlul Bait karena dia anaknya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Anaknya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Setiap keturunan Abdul Muttalib dan dia adalah muslim dan juga muslimah maka dinamakan dengan Ahlul Bait. Ini adalah pendapat yang sahih di antara pendapat-pendapat para ulama tentang definisi Ahlul Bait. Di dalam sebuah hadis, pernah Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu mengambil sebuah kurma di antara kurma-kurma yang merupakan zakat sebagian kaum muslim. Mereka menggunakan kurma saat itu untuk membayar zakat harta mereka. Faja'alaha fi fihi. Maksudnya adalah sebagiannya, sebagian mereka, tidak semua. Kemudian Hasan bin Ali menjadikan kurma tadi yang merupakan bagian dari zakat yang wajib atas sebagian manusia saat itu. Beliau menjadikan kurma tadi di dalam mulutnya, artinya ingin memakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kuhin kuhin atau kahin kahin. Mungkin kalau di daerah kita mungkin mengatakan kepada anak kecil, maksudnya suruh mengeluarkan, ya. Kemudian beliau mengatakan irmi biha. Hendaklah engkau ya lepaskan, engkau keluarkan kurma yang ada di mulutmu. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan cucunya. Kemudian beliau mengatakan ama alimta alla naqulu an alla naqula anna la naqulu as-sadaqah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya kita yaitu Nabi dan keluarga beliau tidak memakan dari zakat. Nabi dan keluarga beliau itu Ahlul Bait beliau tidak memakan dari zakat. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahlul Bait mereka tidak boleh memakan dari zakat yang wajib. Wa yatawallawnahum dan mereka memiliki wala, kecintaan terhadap para ahlul bait, ya, mencintai mereka dan menolong mereka. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga sekaligus mereka adalah muslim, ya, dari dua sisi. Mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah seorang muslim yang kita berwala kepada mereka. Kalau mereka adalah sahabat, maka ada tiga. Walanya karena ahlul bait, walanya karena mereka adalah sahabat yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena mereka adalah seorang muslim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sungguhnya wali kalian adalah Allah dan juga Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.